Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abduka wa nabiyyuka wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yukadir yang wabati wa tikafu kulli wa kutim rahim amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal dengan majelis pengawasan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan dari akan pengawasan menika dipun caket dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi katetep ana dados salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambah nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai menika mugi-mugi anggen kita sami naos dipun paring ana ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kados biasanipun saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Wa wasi'ati rizqi. Wa barik li fi ma razaqtani. Wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika. Wa azizan fi uyunihim. Wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali. Ya hasan al-fi'ali. Ya qa'iman bila zawali. Ya mubian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun jelasaken masalah ingkang gegayutan kalih husnudzon dumateng Allah. Ingkang sedaya kala wau boten saged napa nggih? Boten saged dipun gayuh situasi makom husnudzon billah. Menika boten saged dipun gayuh menawi kula panjenengan dereng netepi dalam jungkung istiqomah anggenipun sibro wonten ngajeng lawang rahmati Allah. Menawi kula panjenengan dereng saged nggantungaken manah dumateng sifat wahdaniyahipun Allah. Wahdaniyah menika tegesipun sifat siji ijen Gusti Allah. Ijen ing dalam zate, ijen ing dalam sifate, ijen ing dalam penggawene. Tegesipun sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Allah. Sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Gusti Allah. La fa'ila illallah. Ora ana sing tumandang gawe kejaba mung Gusti Allah. Lek enek ketoke wong makhluk niku tumandang gawe niku namung tajali, namung penampilan. Penampilan dudu gawene sing asli. Kaya dene bolak-balik diaturke lek enek buta cakil iso pentalitan ngoten niku, niku jane dudu pentalitane buta cakil tapi niku keterampilane dalang. Lek enten Gatotkaca iso munggah miber tanpa lar, niku dudu jaduke Gatotkaca tapi niku keterampilane si dalang. Niku penampilan ngoten niku. Nah, menawi kula panjenengan pun napa nggih pun tok niku ngrasa kabeh ning Allah mboten. Ora enek sing gerakne sembarang kale kejaba mung Allah. Mesti gak kuatir. Iku sak elek-eleke buta cakil niku lek sotane pedhot niku ya disambung mek dalane. Gitu. Niku ora oleh kecer sangka kotake dalan ya ora oleh niku buta cakil kok ilang niku digoleki niku. Nggih ta? Jadi niki belajar tatak nang ngene ngoten. Belajar tatak. Dijenengan ojo dadi dalan dhewe. Nek dadi dalan dhewe mungkin nasibe kaya wayang wong. Sing dadi Gatotkaca nruwomos jareke miber tapi ora miber-miber mejebablangan tok. Jenengan nek saged ngoten mengke saged kusun ora mungkin. Nek aku apa ijek gelem kenal, ijek gelem digawa karo dalang, jak tanggapan dalang untuk penampilane dalang, ya sak elek-eleke aku iki lek sotanku pedhot ya ijek disambung karo dalang. Niku nek saged kusunudzon ngoten jenengan dadi wong tatak niku jenenge wahdaniyah sing saestu. Mboten. Nah niku lek pun paham ten mriku. Mengke lek enten sing nuwun sewu ning jenengan pun nglungguhi makom sing husnudzon tenan niku. Kaya wong sing golek kesenengan sing mboten model niku, akhire sampean bingung. Lah piye wong? Wong senajan janaka iki tukang nyenengi bojone wong. Nggih. Janaka niku lak tukang nyenengi bojone wong, tapi lek dalang kadung seneng niku ya dilem. Lanang ing jagat inamulen widodari kerubutan dewa jagune wah wis macem-macem niku padahal yang mengulang tapi wong sing muni ngono dalane ya mbok yo ben ngoten lho nggih semenika buta cakil niku masih yo ketok elek ngoten ya tapi nggih jaduk wong anggere mati ya urip neh anggere mati urip neh anggere lakon napa buta cakil metu kok nggih. Mane nggih ampun terlalu pesimis lah urip ora usah pesimis. Ora usah pesimis. Sing marat ya ora usah pesimis soal marate, sing kakehan dosa ora usah pesimis soal dosane. Ngoten nggih. Tapi sing kapiken ya aja kemlelet, mergo pandhu wong apik ngono mlebu neraka. Nggo karepe dalang mboten ngoten nggih. Niki nuwun sewu, niki maksud kula napa mboten kok berarti wong iku terus lolos sembarang karep ora mboten maksude mboten ngoten. Artinya kula panjenengan sedaya niki sakjane walaupun berada di titik posisi yang sebelah manapun sebenarnya pasti ada jalan menuju Allah. Maksudnya ngeten nggih, sampean kula kaya contoh, sampean nate ngertos as kale pelek sepeda. As kale pelek sepeda. Jarak antarane pelek sepeda kale as niku enten apa? Dan rujine nggih, dan rujine. Sing iso katil karo as niku pelek sing sebelah pundi? sing iso berhubungan karo as niku pelek yang sebelah mana? Ben? Semuanya. Nggih toh? Semuanya. Maknanya apa? Saman berada di titik yang sebelah manapun di pelek itu, asal saman mau menghadap kepada as, saman bisa jalan menuju as. Tapi lek saman kok terus malah ngajeng saman adepi niku ruji-ruji liyane, ora ndang madhep ning as, ya kesuwen lakon sampean. Nggih ta? Makanya sebenarnya tidak ada kalau kita mau ngomong senelos soal kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, ya as itu saja. Semakin dekat kepada kebenaran, maka semakin dekat pula, semakin banyak pula perbedaan yang harus ditinggalkan. Nah isi adoh, itu ya adoh saking as, itu mungkin pelek sing dhuwur karo pelek sing ngisor, itu iso musuhan. Tapi mungkin lek padha medheke teng as, itu mungkin sing dhuwur ya mengisor, sing ngisor ya mendhuwur, itu padha gaduh. Paham ya? Nek cara Imam Ghazali ndamel contoh ngene. As ini lebihan zaman Imam Ghazali menawa ora ana sepeda. Imam Ghazali namun ngekei contoh enek wesi bunder lingkaran. Wesi bunder itu ya ngene pelek niku. Pelek. Nah, pelek niku diopo? Pelek niku diopo? Panas mubeng. Pelek obongan apa ya? Panas. Nah, terus teng tengah niku kathah semut. Jadi pelek niku terus dirubuhne ngoten. Ya, terus tengah ini muka kah semut. Niki semut sing paling selamat semut sing kundu. Semut sing paling adem lan paling selamat ora kobong niku semut sing kundu. Sing iso nyedek teng asiku. Dan gak peduli kuwi semut gede apa semut cilik apa semut semua bisa selamat. Lah masih aku itu semutnya gede, kok mergo rumangsa gede terus minggir teng asing kobong ya apa? Ya senajan mungkin asale ndake waduh, tapi wong telaten menengah. Jadi ya selamat. Menawi kok menawa niki kula ngomong serodok nyelewar ya, maksudnya mboten berkaitan kali soal hikam. Tapi niki mungkin saged dadi pembahasan diskusi panjenengan sering bilang istilah ahli sunnah wal jamaah. Ya enggak? Ya niki cah nom-nom pokoke sing melok nom-nom niki kula lempar nih soal ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku sing sering dibuat bermusuhan, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Syiah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Mu'tazilah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Jabariyah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Qadariyah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh sopwai. Sebenarnya enggak begitu. Karena ahli sunnah wal jamaah sendiri itu tidak pernah menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu adalah suatu prinsip sebenarnya. Kalau kita mau meneliti dari sejarah perlakuan orang terhadap ajaran Islam itu sendiri, adalah dari ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa itu indikasinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, setiap kelompok, setiap ide, setiap apapun itu pasti ada ma'ruf ada munkar. Selama itu bukan Allah. Setiap penemuan yang ditemukan oleh perkiraan, angen-angen, ijtihad manusia, pasti ada bagian yang mungkar dan ada bagian yang ma'ruf. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, yang mencoba mengambil yang ma'ruf-ma'ruf dan menolak yang mungkar-mungkar. Cuma selama ini nuwun sewu kadang-kadang, maaf ini, mungkin kiai sing nom-nom sak kula-kula ngeten iki kelangan enggok sejarah. Sehingga sing dikenal ahli sunnah tukang maidu wong. Sebenarnya enggak, justru harus imbang. Ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya mengambil seluruh ma'rufnya siapa saja. apa ae lah sing duwe ide sapa ae anggere kuwi ana makruf ya dienggo. Lah ana mungkar ya mungkar iki sing ditolak. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Mergo napa Ahlussunnah wal Jamaah berusaha di as. Jenenge as iki pancen lepas gak tepak ya musuhe sapa ae. Tapi as itu merangkul makrufnya siapa? Nuwun sewu, contoh yang dilakukan ulama NU Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama niku nuwun sewu. Nakalan. Dalam arti nakalan ya, makrufe sapa ae diakoni. Tapi mungkare sapa ae ya ditolak. Ora perjemu iki bola dhewe lek dhewe mungkar ya mungkare gak diakoni. Tapi lek dhewe makruf makrufe ya diakoni. Nuwun sewu nggih, iki mungkin perlu diungkap. Pak Yai pondokan pesantren menganggap seakan-akan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah tokoh ahli sunnah ya, luar biasa. Nuwun sewu nih. Tapi kalau kita mau melihat sejarahnya juga, sajane Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ku muridnya wong Mu'tazilah. Muridnya wong Mu'tazilah. Nuwun sewu, napa sampean kira? Nuwun sewu niki. Ampun kaget, mungkin lebih mulai nasi murah pada cocok ya, pengen konsultasi kalau pulang atau pulang ya. Napa dikira lek? Apa dalile? Lek Gusti Allah itu bersifat kidam. Dalil akli neng neng neng neng neng neng neng dalil nakli neng neng neng neng neng neng jauh. Sing nemok no dalil akli, lu gua mau tazila. Itu oleh Syahabul Hasan Al-Asy'ari dipakai. Teori-teori pendalilannya yang dipakai, tapi objek-objek sing didalili kuwi sing ora dalil. Nah, itu persoalan. Jadi harus teliti. Wong ahli sunnah itu mengambil ma'ruf. Gak peduli buku ma'ruf kon dia gak ro pokoke ma'ruf dinggo. Mulane sampai di tanah Jawa pun tradisi-tradisi yang ma'ruf diambil. Mungkari tak sih ditolak. Begitu pula menghadapi Syiah, ma'rufe Syiah diambil, tapi mungkarnya Syiah ditolak. Dan secara gegabah tidak pernah ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan orang Syiah, nggak pernah. Jadi nunjau lek wong-wong sing teliti. Soalnya apa? Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Syiah yang juga menjadi mutasilus sanad, menjadi saluran sanad keilmuan bagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kepada Syiah, termasuk Al-Baqir Ali Zainal Abidin yang diagung-agungkan oleh orang Syiah. Itu pun ahlul bait, anak turunnya Rasulullah, itu pun dihormati oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi juga tidak menerima begitu saja beberapa ide yang mungkin tetap ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak gegabah. Ojo kok anggere Syiah ditolak kok dhisik. Begitu pula tradisi, ojo kok anggere tradisi ditolak kok dhisik. Karena apa? Kita sebenarnya tidak anti pada sebuah nama. Nama itu apa saja boleh lah. Gitu ya. Tapi selama itu makruf, kita harus jantan mengakui itu makruf. Tapi kalau itu mungkar, walaupun sing ngetolok kancane dhewe, harus jantan itu mungkar. Nah, niki nuwun sewu. Bermula saking kula berbicara soal asalah wau muncul atur kula sing ngene iki. Niki serata prinsip sing nuwun sewu, sing serata rancu sing kadang-kadang dadekne teng desa mawon sok ukaran bendeng Jawa nggih, ana sing sampe iku kok ngono dudukan oh aja mlebu masjid NU lho sajake Islam kae NU kok nah. Iya to nggih? Nuwun sewu. Itu saya bukan berarti ngelek-ngelek NU enggak. Sikap orang NU yang kadang-kadang kebaca itu juga harus kita akui bahwa itu salah gitu loh. Pasoko terus gubyau ya PNO bener kabeh ya. Peh Muhammadiyah salah kabeh ya enggak. Gitu pula yang lain-lain. Benar. Kadang-kadang kita terlalu gegabah mengambil vonis. Bisa ini baru soal pergaulan antar umat Islam kadang-kadang pun ruwet ya. Mane lek kula jenengan sadar pakai kata-kata husnudzon tadi. Tapi rasulnya bagus Allah kuwi lek arep ngapura wong. Katakanlah Muhammadiyah salah kabeh. Katakanlah yang lain-lain Muhammadiyah juga salah kabeh. Katakanlah wong sak Jawa iki sajate pelo salah kabeh. Tapi lek Gusti Allah mau menghapus sira suwene ta? Wong yang biru lima yasa wa yu'adzibu man yasa. Gitu. Mane ya ora usah terlalu dipersulit lah. Pesene Rasulullah ya siru wala tu'asiru. Gawe gampang aja gawe kangelan. Lah ternyata sing gawe angel awake dhewe. Wong Gusti Allah itu mudah sekali ditemui. Ya. Yang megah kan awake dhewe to. Gawe syarat dhewe di manu akhirnya malah kaya wong nuwun sewu, kaya wong onani. Dibayang-bayang no dewi, diganteng-ganteng no dewi, diayok-ayok no dewi, dinikmati-mati dewi, dilem-lem dewi. Ya, ya itu artinya kita gak punya ukuran. Nah ukuran kebenaran adalah di tengah itu tadi. Nah, maka yang namanya tengah, semakin ke tengah, semakin tengah. Sama kalau sudah sampai di as. As itu masih belum tengah ya. Masih ada yang lebih tengah lagi, maka pol-polannya pola hilang. Maka puncak dari tengah itu adalah hula. Ya, ya. Nek sama ni cik orang berarti cik yang tinggi. Nek us yang tengah kanan mesti hilang. Di tengah hilang. Nah, itu wasaton. Dan puncak tauhid, puncak wahdannya. Itu semuanya orang yang punya kemampuan untuk punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kau monggo dipunterusaken. Walaupun saya Ibnu Athaillah pernah ngafika mendawakan al-ujubu kullal ujubu mimman yahrubu mimman la infika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ujubah gawa akan temenan kulal ujubi sak pol-pol yang gawa jadi sesuatu yang sangat mengherankan dan pokoknya wis gak ada perkara yang aneh ngungkuli aneh lakon itu lakon yang pundi dan wong niku ternyata memang saking wong ya robu kan pengen menghindar sopoma menghindar memang saking pangeran aneh deh mau kok tuh pengen menghindar soal pangeran sing pangeran tuh mang lain pkk kang ora bisa lepas itu mau jut lahu kedua uang ora bisa lepas anhu saking pangeran nek uang gak iso husnudzon karo Gusti Allah betul loh jur deh di penyono le Gusti Allah itu orang melasar aku dur sampan moyang-moyang golek kawelasan riya-riya Allah itu jenenge lak purik karo Gusti Allah ngoten lho maksudnya. Aneh wong aneh. Kok pengen murii Gusti Allah padahal Allah itu gak iso dipurii. Wong kowe puri ana ning dhewe panggah ning wilayah Gusti Allah. Aneh nggih. Aneh kok dipikir yo aneh nggih to nyatane tapi yo aneh tapi nyata ngono lho. Tapi, ya, terus banyak lupa. Gusti Allah sing wis karuan ra iso dilepas iki lho, dihindari. Mari ngono dhek bersikap kaya lupa lan golek-golek sapa wong. Golek-golek mak ing barat. Labako akan ora ana kelandengan iku mujud lah kedrima maahu sertane wong. Aneh. Dicetiki Gusti Allah sing langgeng dhek menghindar. Gulai perkara-perkara sing ora langgeng diuber-uber. Nggih, njaluk gulai Gusti Allah niku ora-ora nek Gusti Allah ora tau ilang gulai ngono nggih. Malah sampean gulai dunya sing dunya niku tukang ilang. Ana nggih, wong sing cedhek ra digulai kok sing agak-agak digulai. Sing angel gulai gampang-gampang ora ora gelem ilang. Ingwane ya lakone menungso. Kenapa kok wonten niku? Nuwun sewu. Penae omong mergo sing akeh panjenengan menungso niku picek. Lek mripate sih ora picek. Ngoten. Fa innaha mongko sak temene kelakuan iku latakma ora picek apa al absoru pira-pira mripat. Ora-ora picek panjenengan gak picek wong ya waras. Gitu nggih. Walakin tetapi ini tak ma picek opal kulubu piro-piro hati alatikan kisudurikan tetap yang dalam piro-piro dodo. Surat Al-Hajj ayat 59. Jadi nuwun sewu panjenengan ati niku lek pas putek, peten, picek. Nuwun sewu. Niku lak barang sing sepele kadang-kadang dianggap penting, barang sing ora penting dianggap penting ya. Barang sing banget pentingnya malah disepele. Malah disepele. Jenenge wong ora patek sadar bingung niku. Rokokane iso kualek kok. Filter racing diobong. Niku niku pancen ati nek lepas puter. Mergo napa? Iku mergo pancen iki to. Maksudnya terus mundi, maksudnya terus mundi. Jelenggengnya ngeter loh, wang. Monggo diterusne penjelasan saking Syekh Ibnu Abbad. Harobah Melayu sapa abdu kawulah min maulahu saking bendarane abad. Wong niku sing kathah Melayu saking bendoro. Jadi sih dikongkon zakat nolak, nolak Melayu. Dikongkon salat moh, dikongkon poso lagem Melayu. Kenapa kok dia Melayu? Mereka biit balihi sebab madhab pekawula madhab ala sahawatihi ngatasi pira-pira sahawati abad. Wa mutaba'atihi lan sebab oleh nuruti abad kawula mau nuruti hawahu ing kesenengane abad. Wong niku angger wis madhep teng sahwate madhep ning hawa nafsune niku mesti ninggal pangerane niku mesti niku rumus mergo kesenengan syahwat niku barang sing gelis entek ya gelis entek ya senajan pancen gelis dirasakno gelis to nggih ngelak langsung diombe ngoten gelis dirasakno gelis pancen tapi ya gelis entek gelis entek wong namung pinten to wektune enak niku gelis entek. Sementara sing jenenge pangeran niku langgeng. Langgeng paparinge napa sing diparingna teng akhirat wis langgeng. Lho. Nek wong ngoten niku mesti ninggal Gusti Allah. Saman anggere ngubur enake ngombe mesti gak kuat poso. Saman anggere ngubur enake bantal mesti ora gelem tangi subuhan. Saman kok nguber bisnisnya supaya mudah berkembang-berkembang ya mesti wegah lunga kaji. Saman kok wis pokoke angger saman nuruti syahwat, nuruti hawa nafsu, mesti nyingkur Gusti Allah niku wis patokan. Mergo napa? Gusti Allah niku qadim. Lah napa sing dadi kesenengan hawa nafsu niku hadis. Allah niku qadim. Lah barang sing aman senengi niku mesti hadis. Wali apa? Hadis niku sing teng jero ngilan kula hadis. Lah sing qadim niku sing niki, niki qadim. Lek sampean delok sing niku mesti gak delok kula. Nggih. Mesthi niku lek sampean delok kula mesti gak ngrekeni kok. Lha nggih ta nggih. Soale sing qadim niku tengen, sing kanu mesti kiwa. Sing hadis mesti kiwa. Niku walian. Nggih ta nggih. Walian. Qadim karo hadis niku adep-adepane walian total. Sing qadim madhep ngalor, sing napa ngadep niki lek kula madhep kok nggih, sing asli niku madhep netan, sing palsu madhep mulan. Nek sampean ngadep sing palsu, mesti sampean nyingkur sing asli. Nek sampean ngadep sing asli mesti nyingkur sing palsu. Niku mun kacokan. Nah, mulai sangga niku diarani napa? Wadhalika utai mengkono-mengkono sikate menungso iku nati jatuh amyi kolbihi menongko buah hasile piceke meripate kawula. Lek diarani picek kok serodok muring-muring ya serodok diunggah nasite wajah lihi gobloke kawula orang ngertine kawula buat bini kelawan pengerane abad. Nah indikasinya apa? Bukti nih di anahu krono sak temene abad iku istabdala gule ijol sapa abad gule ijol aladhi ing perkara wa kang letae ladiku adna luweh asor biladi kelawan kelangan barang wa kang letae ladhi iku khairun luweh bagus cara wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek Dia wong duwe bako sak delek niku sak ndas niku lho sing kundi kul-kul sak ndas niku jenis sak delek. Terus dia nglinting bako sak linting gedhinge sak uceng. Bako sak uceng diuber-uber, bako sing sak delek ditinggal. Mboten nubrendok kelangan babon. Mboten lek wong niku ya kok nubrendok langsung didadar entek. Dan ini saya gendong ngubur babone ini nunduknya malah akeh. Bu utawa wa'asarolan milih sopo abad alfania yang perkorokan gelis entek aladikan labako akan orang-orang langgeng iku maujud lah kedua pani alal baki ninggal lo sing langgeng aladikan lantika kakang orang-orang lepas iku maujud lah kedua ladi anhu saking abad. Lha yo barang sing digoleh ini ku sing mesti entek. Nggih. Terus barang sing apik langgeng jek mesti. Langgeng apik jek mesti dihindari ditinggal. Niku lek gak krana nuwun sewu wong picek utawa banget gobloke mboten mungkin sikap itu dipakai. Wong dhewe duwe kalung sing awet. Nggih, ora gampang blocok, ora gampang ngeloncok, lha kok milih kalung imitasi sih. Kena keringet di luwe wis ngeloncok. Niku lek wong hitung-hitungan benih mesti gak. Dan walau kana, saniki lek diwalek. Walau kana lamun ana iku lahu kedue abet apa basiratun angen-angen ati, peningal ati. Lek duwe apa angen-angen ati ngono ae sithik. Wis, la asal mongko yektine ngalahno, milih sapa abet milih albaki ingkang awet ingkang apanggeng alal fani ninggal sing rusak. Telah cah cilik mawon ngerti kok. Lah iki gelis pecah karo iki sing awet gak pecah, kamu mesti milih sing awet. Mesti milih sing awet. Telah sak bodho-bodhone wong sepeda-sepedahan karo sepeda tenan ya milih sepeda tenan, ngoten to nggih. Niku walaupun niku pun gedang. Walau fa'alal maka yaktini ngelakoni sopo abad ma ing lakon fa'alakan wis lakoni huing ma sopo saharatu fir'auna ahli sihirnya fir'aun. Ini kok sama-sama pun nanti harus ceritanya lho. Nabi Musa ditantang kali fir'aun pengen ngetokno mukjizate dan tukang sihir fir'aun dukun-dukun tukang santet tukang sulape fir'aun itu kan dikelumpuk nih. Kelompoknya dikongkon apa sih lah ngebiang, jadi kon ngebiang kon ngalah nih Nabi Musa. Karena wes kodo tingkat ilmu nih artinya tahu hakikat dan tidak hakikat, namanya ahli ya, ahli bahwa ini yang palsu atau tidak, itu tahu. Ahli sihirnya Fir'aun tahu bahwa ini memang asli bisa ini ulo tenan orang ini apos-apos, dan tampar ulah apos-apos, tahu. Karena ngerti, akhirnya mereka langsung oleh Allah diberi bukaan hati. Dia langsung hakul yakin yang datang. Maka mereka tidak takut ancaman Fir'aun. Fakdi ma'antakol. Nantang itu. Ahli sihir fakdi ma'antakodik. Putusilah apa yang kamu bisa putusi terhadap kita-kita yang sudah sujud pada Allah. Buat pancok. Buat jegal, buat penteng, buat salib, sakaramon Fir'aun. Saya lebih penting menyelamatkan nurani saya daripada saya mendapatkan fasilitas kecil dari kamu. Toh kamu jadi Tuhan kan Tuhan-Tuhanan. Nenek pangerane Musa karo pangerane Harun betul ini Tuhan beneran. Niku lek wong nekat mesti wani, lek wong yakin kan wani ngalah. Kecil, lihat ni mau jatuh sawah dibangun masjid kecil. Lah untuk apa sawah? Sawah paling panennya yo, diopo. Tapi lihat tak bangun masjid, saya untung terus menerus. Wani, kata ni wani. Nenek orang wani yo berarti yo orang terhadap. Kata ni masjid non saya masjid saja picek nak lagi. Ketika apa ahli sihirnya Fir'aun amanu nalikane padha iman sapa saharatu fir'aun rabbihim kan pangerane saharatu fir'aun. Kenapa kok diarani kok dienggo contoh in lam yajfalu nalikane ora padha merduli sapa saharatu fir'aun bima kelawan barang wa'ada kang wis janjeni hum ing saharatu fir'aun bihi kelawan masapa fir'aunu fir'aun minal ihsani saking fasilitas tempat pangkat macam-macam stop. Lek kowe gak sida sujud, kok tak kei buat kowe butuh gaji piro tak umbano gaji sampai lipat 50. Oh. Wal in amilan tegese kenikmatan wa takribilan lobi kedekatan fasilitas wal ikromilan pemuliaan. Walam yaktazizulan ora padha ngereken sapa saharatu fir'aun bima kelawan barang tawa ada kang wis ngancam sapa fir'aun. Hum ing saharah bihi kelawan ma minal azabi saking siksa wal qatlan dipateni wasal bilan disalib ala judu nakhli ing atase pira-pira pucuke papah pucuke glugu kurma il qalu nalikane padha ngucap sapa sahar tu fir'aun lan nusiraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana. Mboten semboyane. Ambrana kuma, mbok kon ngijoli. Mbok kon nyembah nduk-nduk kowe, terus aku kelangan Gusti Allah gah. Wes, aku wis kenal Gusti Allah ngene iki wis gah aku, kon kenal kowe nah. Tibake kowe wis padha karo aku padha. Masuk kowe lungguh nang dhuwur singgah sana, tidak terjamah oleh siapapun padha aku ya padha. Itu sudah yakin. Lan nu sira ora bakal milih sapa kita kaing sira Firaun. Alama ninggalo keyakinan. Jakang wis teko apa mana ing kita. Nyatane minal bayyinat saking pira-pira penjelasan saka Allah. Waladzikan fatarona kang wis dadiaken sapa lona ing kita. Sampai pol-polane pol mereka berkata tsumma qalu. Mereka berkata wallahu khairu wa abqa. Wallahu ta'ala sallallahu khairul mufakkis wa abqalan wa langgeng. Lung kowe gawe niku si Allah kok. Aku kenal karo sing gawe pokoknya. Begitu, emoh. Emoh, pokoknya emoh aku. Fahulai mengko te mengkono-mengkono saharatu fir'aun iku istanarat wis padan apa kulubuhum sah atine saharah. Wasaitu lan pus padha nyekseni sapa saharah mahbubahum ingkang disenengi saharah. Pakana mongko ana sapa wong iku minhum saking saharah apa mabarang kanakan ana apa mah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka tidak pernah takut walaupun terjadi mereka apa? Disalib, disiksa oleh Fir'aun. Malah justru itu menjadi jalan tercepat untuk ketemu Gusti Allah. Wong niku lek kadung seneng. Lah sebabe seneng niku mboten mesti lho nggih. Kadung di biar seneng niku pun mboten kena diela kok. Di dadung medhot dipageri mbrosot. Ya disenani malah melotot ngoten nggih. Mbantah mesti mbantah. Kadung seneng. Lah monggo Allah niku yang menciptakan seluruh yang indah. Wong sampean dengan keindahan saja tertarik, lah apalagi kalau ketemu yang menciptakan keindahan. Ya nak, jangan dibayang dong. Aku pikiran gak iso. Aku butuh dirasakan. Nek wis kenal karo sing menciptakan keindahan, maka seluruhnya akan jadi indah. Wis dong, ngawur ritek sampean wis ngerti karo sing tukang gawe. Sing gawe ngawur ritek ini jadi apa? Dengan abstrak ritek jadi lukisan terbaik. Nek sing kenal karo pelukis Afandi. Jadi orang paham, tapi terus nampak kadung seneng karo apa ni? Nih, jadi tak menolak jadi apa ini? Macam ni, cocok ini, apa ini? Macam ni, nih kadung seneng tak? Macam jadi gemblo almarhum kan tai kucing rasa coklat. Padahal tai kucing ni, jadi rasanya kayak coklat jadi. Nih kadung pun, pasti tak. Apalagi mang sekedar didendeni, diancam, orang peti. Niku sedaya gambaran yang sing pun kesengsem tauhid tentang Allah tenan yang semuan beripate melek tenan. Dadi lek urung sakit ngeten ya berarti urung patek melek. Urung patek melek. Pun. Saniki diterusne sithik nggih. Gambarane malih niku wau. Wong sing pun mboten pijak niku berarti tau arah. Nek sampean mboten tau arah, kula mboten pijak kok, Pak. Lek mboten pijak ya minimal nasibmu kuwi kaya kaya khimat. Sing ditutupi ngene gak roh arah. Ya ora picek tapi gak roh pilihan lain. Ya setengah picek ngoten niku. Napa indikasi ning ngeten? Niki enten-enten peringatan malih saking Syahidna Ta'ilah. La tarha min kaunin ila kaunin. Fatakunu ka himari roha yasir wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala min. Walakin irhal minal akwan ilal mukawi wa anna ila rabbikal muntaha. Latar hal aja budal sapa sira. Budal lunga menganggap sukses berpindah keadaan min kaunen saking dunya ila kaunen maring dunya liyan. Taun itu sesuatu selain Allah itu namanya taun. Mbah kuwi dunya, mbah kuwi akhirat, mbah kuwi swarga, mbah kuwi neraka. Kuiku makom-makom macam-macam kesentikan kejadukan. Ini ku sedoyo kaun. Betul loh. Kamu jangan-jangan marem bahwa kamu asalnya orang jaduk, wiridan terus jadi jaduk. Masa bahwa itu mengadakan perjalanan jauh? Belum, belum. Itu masih dari titik kaun masuk ke titik kaun yang lain. Itu belum perjalanan itu. Ini nasib nanti kalau begitu kata Sayyidina Atha'illah. Jasundi, fatakunu kahimari roha. Fatakunu mongko ana sapa sore ku kahimari roha kaya khimar sing tukang narik rakitan jilungan. Iki lek cara ngriki sapi lah ora khimar ya. Sapi sing jaman riyen kan nggih giling tebu ngoten niku terus dikai dulurungan panjang ya wis dipikul ngoten. Bulune si sapi lah sapi niku terus mlaku mubeng ngoten niku. Nggih ta? Ini ku nasib sampean. Sampan bujalan sehari rumangsane si sapi, aku wis teko ndi-ndi. Aku wis teko ndi-ndi, mlaku-mlaku wis kurang-kurang jam. Tibake ternyata apa? Yasir. Nasibe khimar gilingan iki yasir, dia berjalan. Berproses. Bergerak. Mengadakan pembangunan, mengadakan peningkatan jarene ngoten. Tapi ternyata wal makanu utawi panggoran aladikan irtahalakan budal sopo khimar ilahi marimma. Titik yang ingin dituju, yang diberangkati itu ternyata waladi juga titik irtahalakan ninggal sopo khimar minhu saking titik ma. Artinya apa? Titik sing dadi tujuane kuwi ternyata yo tiba-tiba teko kono nek. Rumansane dhewe sudah berjalan kemana, ternyata titik yang ditinggalkan dia itulah yang jadi tujuan. Wong sukses selama isih teng dunya nggih ngoten. Saman sukses ingin apa? Ingin gak repot toh? Nggih kan? Ternyata suksesmu di dunia ini justru kowe marani kerepotan. Nggih bener. Saman sukses urung duwe sapi pengen duwe sapi akeh. Jadi lu bisa kayak apa sapi akeh pena. Ayo lah gak ngandel. Tambah no sapimu, gue lah tambah repotmu. Ya terus, kamu katanya ingin meninggalkan rasa takut, tapi ternyata semakin kamu mencari sesuatu yang menenangkan, kamu semakin ketakutan. Kamu kok mencintai wanita dunia? Wanita dunia loh ya. Justru kamu akan takut dikhianati wanita dunia. Aku takut kehilangan engkau. Lu marah ngono terusan. Lagi malah takut. Gila. Ternyata selama kita itu hanya dari satu titik dunia ke titik dunia yang lain, itu tidak pernah lepas dari kerepotan dunia itu sendiri. Lah, nek sampean balik teng contoh aswau. Ya penak dicontohne asih. Dadi sampean nek niru khimar niku kaya as niku. Kaya sampean mlaku kok pentil. Kok titik pentil niku sampean mlaku tapi ning pinggir terus. Waduh, tiba-tiba balik ning pentil ta. Enggak selesai-selesai. Terus ngubung terus. Kalau kamu ingin selesai, berangkatlah dari titik pentil menuju as. Dimanapun titikmu, itu jadikan pijakan awal, naiklah kepada Allah. Bal irkal, balik budalo sapa sira. Minal akwan, saking pira-pira kahanan duniawi, ilal mukawin, maring pangeran sing gawe dunya. Itu baru namanya ningkat betul. Lah kowe kenalan terima wong desa, musuh wong desa, musuh wong desa, ngene sepangka mubung dari jajah desa milang kori. Tapi kon desa budalo ning kutha baru itu peningkatan. Itu lho nggih. Selama sama di cek ning dunya, ya nek dunya tak terus dunya, sugih miskin larat, bolone akeh, bojone ayu, sawahe ayu-ayu, bojone ombo-ombo jare ngoten nggih. Nunggu terus kendaraannya mewah-mewah, omahe api-api, itu gambaran sukses. Enggak sama marono tenan, ternyata di situ penuh konflik. Ya, konflik. Sampe kan dia sering delok film India. Omahe api-api, tapi ya konflik ya nangis terus. Ya senajan nyanyi tapi ya konfliknya terus. Jen mulai kayak kaya tersanjung. Gila deh. Jen mulai gak selesai-selesai. Memang terus ada konflik. Selama kita berada di dunia. Tapi kalau kita mengadakan perjalanan itu betul-betul, maka sing bangsa duniawi ini tinggalan. Artinya orang usah direken lah. Biar terjadi sendiri. Wong ora usah mbok parani iku mubung dhewe kok. Pelek roda niku ora usah sampean ubungno mubung dhewe. Ana sing tukang ubungno soalnya. Lah nek kowe pengen tenang, aja manggon ning pelek, manggon ning as, kok agak mengisor mundur. Lah kowe manggon musik ning pelek wae, alah, mumpung ngonten manteng kowe, pas ning isor loro kabeh apa ning dhuwur isis tapi ya sok gedibal bareng ngoten. Tapi lek kowe manggon ning as, masih sing kono dhuwur sama ning tengah, masih kono isor sama ning tengah. Enak kan? Lah itu baru selesai namanya persoalanmu selesai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, penyelesaian yang sejati. Penyelesaian persoalan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Selama belum Tuhan, belum selesai. Wis ta sapa kowe dadi wong jaduk di atas langit masih ada langit. Yen judule Brahma Kumbara. Lah sik kelingan mboten. Ngene. Wis ana lampah-lampah nang dhuwur neh. Waringin sungsang. Waringin ana dhuwur neh. Jiwa apa biyen macam-macam. Di atas langit masih ada wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap yang punya ilmu ada Allah yang maha tahu. Wis ta sak pintermu sundo langit tetep kowe kalah karo Gusti Allah. Ngene lek pengen ngepal yendang marani Gusti Allah pol ora nek sing nduri ta. Tapi lek selama kowe cek kita iku diskusi bantah-bantahan wong mbek wong kalah padha ora kowe Mas. Surah sana seluruh gulur ralu gulur podo podo rai sana. Tapi lek kowe sebaik ni, Gusti Allah aku menang. Berikut itu sudah selesai. Ayo, sopar menantang Gusti Allah lek ani. Mulane lek kowe kepengin mepet lan menangan mepet tau ni Gusti Allah. Termasuk nuwun sewu sama nak pengin gagal no lamaran tapi sing ora diseneni wong ngomong mepet bisa niku pun takdir lho kene mani nyeneni. Tapi nek sampeyan cek golek alasan liyane takdir cek dubre. Nggih ta nggih? Iku menyen menangan kok wong mepet bisa lah niku menang. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi niki nuwun sewu iki tata kramane wong melek lho nggih, tata kramane wong melek sing tau arah nyamal ibadah teng Allah niku sakjane ora kok untuk mendapatkan ganjaran. Walaupun ganjaran pasti ora usah diarep-arep kok mesti tekane. Mesti tekane. Pun kuatir. Mesti tekane. Tapi yang penting golek sampean dari amal menuju ganjaran kok lak padha-padha ya. Wong ganjaran yo gawe Allah, amal yo gaweane Gusti Allah. Dari amal menuju ganjaran itu sama-sama masih kaun. Dari ganjaran menuju surga, dari surga menuju itu dari mulek di Gusti Allah kabeh. Gila-gila. Seluruh posisi yang sekarang kamu punya gunakan untuk mendekat pada Allah. Lek kowe pas ngidepi dosa, dosamu gen tobat. Itu jenenge kamu berdosa menuju kepada Allah. Lek kowe pas apa yang lakoni ibadah, ibadahmu kowe kudu mbok syukuri mergo itu ya kiriman Allah, gunakan untuk mendekat pada Allah. Terus apapun posisimu, gunakan posisimu itu untuk lari menuju Allah. Dan Allah itu ora Gusti Allah wong larat tok, ora Gusti Allah wong sugih tok, gak Gusti Allah wong pinter tok, gak Gusti Allah wong Islam tok, gak Gusti Allah wong kafir tok, gak Gusti Allah sapa ae Gusti Allah kabeh. Wong iblis ae yo ngakoni Gusti Allah, mosok sampean duduk iblis gak ngakoni. Sing lho iblis ngakoni lho. Cuma kebablasan ngoten mawon. Iblis niku sakit pintere, dia hanya mengakui Allah tok. Mulane kon sujud teng Adam yo mo. Mboten Gusti, kula mboten pura sujud teng Adam. Kula kula sujud teng liyane sampean bareng. Kula namung sujud teng sampean kok. Ya senajan motivasine iri gitu lagi. Tapi kan nyatane dia bisa mendekat toh. Sampai karo Gusti Allah diparingi sifat izah. Loh, mboten mulane ya. Aja kalah kalih musuh sampean. Musuh sampean yang mendekat Allah iso, musuh sampean sing gendah-gendah anak putune Adam gak iso mendekat. Kok urung-urung wis cilik ati. Wis lek modele kaya aku ngene wis ora iso dadi wong apik lho. Aja kesusu mlopro dhisik. Durung barang mesti kok. Durung barang mesti. Begal Lupa Jaya iso dadi wali jenenge Sunan Kali Jogo. Lho kurang piyene. Kata lakon ngoten. Abu Yazid Al-Bustami niku ya begal. Jadi muridnya Syekh Hasan Al-Basri ya iso jadi wali kutub. Kata kasus-kasus waktu di wajah khusus di Fonis jadi yang penting punya semangat gak untuk masuk ke wilayah Al-Mukawin. Dan yang pengen masuk ke Al-Mukawin ya yang Al-Kaun-Kaun aja direken. Aja direken, ya senajan kue melebu ning kono ini aja mbok reken. Mungkin cek ning ruji ya harus mbok reken. Ya terus nawae lho sampai kok ah. Iki ruji kok ruji pangkat rono ae ora usah omong-omong ae. Terus ae. Wis ben kono sing rono ben rono, sing rono ben rono. Iku urusane dhewe-dhewe. Kabeh iki goleki as. Golek kowe ngurusi perbedaane ruji, silange ruji mbok urusi kapusan neh kok. Gitu nggih. Jadi sing penting kula njenengan monggo lah belajar khusnudzon datang Allah niku mengke nek mundur kusum dan tenan, sesuai kau bergaul gitu jembar, kata lagi. Lek bergaul jembar, gak perlu tukaran. Saat ini yang penting penilai seseorang juga jangan pakai wajahnya saja. Kalau toh kamu ketemu yang jelek, kusum dan saja, doakan bahwa yang jelek akan jadi baik. Kalau ketemu yang lebih baik, kamu harus nututi. Mungkin bisa apa? Mau saku gak iso? Perlu bus dialah, gitu loh. Ya kan ya? Nunggu jenenge wong istiqomah. Istiqomah, tapi saya ajak lah menuju tengah Allah. Tidak pernah berpikir negatif. Nah, insya Allah lah kalau panjenengan sakit ngoten, perjalanan kula panjenengan dari Al-Kaun ila Al-Mukawin itu cepat terselesaikan. Bersama dengan pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Kinten cekak sumanten, mugi-mugi wonten manfaatipun, monggo kita tutupkan pintu masa sarangan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله فينا ما هيك وفي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيته الخير كله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته